Ya. Sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat banget ya. Pegang mantap. Sosial kembali. Bareng-bareng nyium apa di sini? Kenapa sayang? Waduh, sambal aduh. Are-are-are ya Allah. Kenapa? Kehilangan tante. Ya Allah, aku diciluk tante. Oke, baiklah monggo. Kita goyang bareng-bareng lagi. Siap goyang bergamu. Semangat banget ya. Gak tahu ini kenapa ya. Oh, ada apa? Dua tembang lagu dari saya sudah ya ayah ya. Terima kasih. Kembali ayah. Subhanallah. Baik, biar pegam selalu bergoyang. Artis yang satu ini dari kota Udang Sidoarjo. Kalau kita bicara cantik, artis ini cantiknya luar biasa. Cantik, seksi, suaranya merdu lagi. Ada Begam, ada Ramayana, juga ada Barokah Syuting. Arlida Putri Nju Palapa. Thank you. Mantap, terima kasih pegam-pegamku semuanya. Hidup pegam, hidup mantap. Semangat banget ya, kesatria-kesatria pegam ini. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gak panas sare, panas. Apa kabar semuanya SMP Indonesia? Alhamdulillah. Masih siap goyang lagi ya? Siap ya, mantap. Kita goyang bareng-bareng lagi. Nyumbang apa? Monggo. Oh, Mantap. Selamat sore. Thank you. biar sampean gagak penasaran. Ada Rakmania, ada Ramayana, juga ada Arjuna Shooting, juga ada SNP Indonesia. Siapa dia kalau bukan Arlida Putri New Palapa. Siapa sih kamu? tepuk tangannya semua di sini.

sawer-sawernya sayang ya. Kenapa? Jangan di sini aja. Apakah ya? Masih kurangkah diriku untukmu? Ah, yang jelas begitu. Iya. Barena, ada kabar gembira bagi masyarakat desa Tratebang, Wonokerto, Kabupaten Pekalongan ya. Bahwasanya masih dalam suasana gebyar Lebaran di acara halal bihalal ya. Akan mengadakan pengajian akbar yang akan diselenggarakan pada hari Kamis malam Jumat. Betul. Tanggal 14 Juli 2016 tepatnya pukul 20 waktu Indonesia bagian atau jam 8 ya. Malam. Iya. Bertempat di depan toko Pak Suwandi ya. Pak Suwandi yang akan dihadirin oleh salah satu dai kondang Al-Mukarom Al-Habib Abdul Khadir bin Hanun Al-Atas dari Tegal. Wow. Ya. Mbak Rena, iya. Ribuan rasa terima kasih kepada teman-teman panitia penyelenggara. Terima kasih yang banyak. Mana Nyupalapa dihadirkan 5 tahun lagi ke depan. Wus. Iya, ini sudah 5 kali Nyupalapa. Berarti kurang 5 lagi. Iya, insya kasih Allah dulu tepuk tangannya untuk Petraka. Petraka! Luar biasa. Yes. Mbak Rena, panjenengan tidak sendiri. Saya tidak sendiri. Iya, tentunya. Ada teman-teman saya. Ada Gary Mahesha. Ada Devi Aldiva. Ada Tasya Rosmala. Ada Dwi Ratna. Ada Elis Santika. Ada Wiwi Isagita. Ada Anissa Rahma. Dan juga ada Rena KDI. Juana Aurora. Hah? Melok dah. Oh. Oke. Okay. Yuk. Thank you. saudara-saudara, hidup masuk hati ingin memeluk gunung tapi abadah yang tangan tak sampai. Dona Mesta yang tak usai. Cukup sampai di sini, coba kita bersama New Palapa. Terima kasih SMP Indonesia. Terima kasih Petraka. Ada Ramayana, juga ada Wijaya Enterprise. Siapa dia kalau bukan Arlida Putri. Masih bersama Armega. Ngoro bergoyang jauh.